wa astaghfirullah fi alfiyah

tanwah al-adhim wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mu'arasalati wa sunnata wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi murasalati dan meneladani sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyuat beliau murasalah. Baik, al-mas'alah tsaniyah. Ibnu Malik wa Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Malik Tawqi nisbatan al-jayyani nas'atan al-andalusi al-andalusi iqliman al-andalusi iqliman taqaf al-dimasqi al-dimasqi daratan wa wafatan ولد بتيان ولد بتيان عام ست مئات من الهجرة وتوفي وستمائة من الهجرة. اثنتين. وستين وستمائة من الهجرة. وهو ابن اثنين وسبعين عاما. وهو ابن اثنين وسبعين عاما. وكنيته أبو عبد الله رحمه الله. ابن مالك وابا لقبني يا الله محمد ابن عبد الله ابن مالك الطائي نسبة ترى نسبة بنسبتان الطائي الجيان نسبتان يو الجيان نسبتان أنا تنبه بسان الجيان نسبتان تنبهنيا الجيان Al-Andalusi yang kelima. Itu Al-Andalusi dari provinsinya ya. Di Andalusia. Kelima provinsi. Ad-Dimaski daratan wafatan. Rumah dan meninggalnya Damaskus. Jadi kalau At-Tawi disebutkan ke Tawi ya. Kalau Al-Jayani berarti tumbuhnya, lahirnya Jayani. Kalau Al-Andalusi itu tinggalnya di provinsi Andalusia. Al-Dimaski berarti rumahnya dan wafatnya di Damaskus. Beliau dilahirkan di kota Jayan pada tahun 600 Hijriah, meninggal tahun 672 Hijriah, pada usia 72 tahun. Kuliahnya ialah Abu Abdillah rahimahullah. Nah, al-mas'alah itu pertalisa. Masyarakiyatu Alhamdulillah. Lillahi ta'ala. Wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal al-mu'allafat تحميل خمدالة dan salawat Nabi berpulaan karya-karya tulis Al-Fallah Al-Mas'ala Tuhan Rabi Qawluhu Qawluhu wa alihi al-mustaqilina asy-syarafa yufatshu syi'ri wa dhawmiha ucapan Ibnu Malik wa alihi al-mustaqbiri masyarafa masyarafa isinya boleh dikatakan masyarafa boleh ditobat masyarafa Fasyarafa Fasyarafa Bifatkhisin Mahkulun bihi Lilmustakbilina Kalau dibaca Asyarafa sinya di fathah maka menjadi maful bih dari lafaz al mustaqbiri al mustaqbirina asy-syarafa wasy-syarafa Raktun Thanin Raktun Thanin Lil'ali Lil'ali Atau li'ali bin Li'ali Li'ali Li'ali wa asluhu asy-syarafa'u wa asluhu asy-syarafa'u jika bacanya asy-syarafa'u asalnya asy-syarafa'u isinya di doma maka menjadi ada kedua dari lafaz alihi nah ada pertamanya mana? Al-mustaqbilin nah ada yang pertama asy-syarafa ya ada yang kedua al-mas'alatu ar-rabi'ah al-khamisah قوله وأستعين الله في ألفية قوله وأستعين الله في ألفية Yeah.

Engkau menjadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syakasa. Dan engkau mampu menjadikan kesedihan jika engkau mudah. Jika engkau mengedap menjadi mudah. Yang menyebutkan menyusahkan bisa menjadi mudah. Jika engkau ada firman kita lebih berkibat dan disarikan oleh Al-Bani dalam Masyarikat nomor 2886. Baik. Al-Bas'ala itu asajah. Qauluhu maqasidun nahwi biha bahwiyah. Qauluhu maqasidun nahwi biha bahwiyah. Fihi anna al-fiyata benamari anna al-fiyata ibni Malik Tasbulu Tasbulu bilahdin mujazid ucapan Ibnu Malik maqasidun nahwi biha mahwiyah alfiyah itu mencakup seluruh yang dimaukan dalam ilmu nahwu. Ini menunjukkan bahwa alfiyah bin Malik mencakup seluruh kaidah-kaidah dengan lafaz yang ringkas dilahirkan. Al-mas'alah itu kasabiah. Ibnu Mukti huwa Abul Husayn huwa Abul Husayn Yahya ibnu Abdul Mukti Ibnu Abdin Nur. Ibnu Abdin Nur Az-Zawawi. Nisbatun ila Zawawata. Wahia qabilatun kathiratun. Fi Ifriqiya Ash-Shimaliya. Fi Ifriqiya Ash-Shimaliya. Ibnu Mukni, nama lengkapnya ialah Abdul Husain Yahya Ibnu Abdul Mukti Ibnu Abdul Nur Az-Zawawi. Dinisbatkan ke Zawawah, nama mobil yang besar di Afrika Timur. Al-Faqih Al-Hanaf walaqadu Zaiduddin. Ya Arif ini bermata Hanafi. Lakopnya ialah Zaiduddin. Wulida fi sabati arba'in wa sittina wa khamsin abin minal hijrah. Wulida fi sanati arba'in wa sittina wa khamsin abin minal hijrah. Wa tuhufiya fi syahri Dzulqa'dah. Fi syahri Dzulqa'dah. Sanata tamanin wa isyrina. Sanata tamanin wa isyrina wa sitti adik minat jati berisra. Berkumfiyah filisah dan paket sanata tamanin wa isyrina wa sitti adik minat jati berisra. وقبره قريب من تربة الإمام الشافعي رحمه الله. وقبره قريب من تربة الإمام الشافعي رحمه الله. وهو

nomor 3385. Pak, 3385. Ucapan Ibnu Malik untukku dan untuknya. Karunia yang tinggi di derajat-derajat tinggi di akhirat. Ini mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW biasa ketika menyebut nama seseorang yang akan didoakan kebaikan, beliau memulai mendoakan dirinya sendiri. Ini diriwayat dapat Tirmidzi dan disebutnya dalam Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi nomor 3385. Jadi kalau kalian mau mendoakan orang lain, entah itu orang tuanya atau saudaranya atau temannya atau gurunya, maka mulailah dengan mendoakan apa yang hidupnya sendiri, ya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tua. Ya Allah, berilah aku karunia dan berilah temanku karunia. Ya, nah itu sunnah. Kita dapat akhadat pada Allahu pada nafsi li walahu. Jadi kembali mendoakan kebaikan untuk dirinya dulu, kemudian mendoakan kebaikan siapa yang Ibnu Mukti. Baik, wallahu ta'ala. Kalau bersuat ini adalah pokok depan Al-Fiyah Ibnu Malik. InsyaAllah kita akan masuk pembahasan Al-Qalam wa ma yata'allaqu minhu pada pertemuan berikutnya. Saya harap semuanya punya supaya bisa mengikuti artinya. Karena untuk mengartikan mandumah itu butuh ya sedikit kemampuan untuk memoles bahasa biar tetap ya. Nah, kalian mungkin kalau diartikan secara global bisa, tapi kalau ngikuti yang ini mana mandumah itu kadang diturunkan, kadang dibelakangkan ya, supaya maknanya bagus. Nah. Amalan bil hadis, amalan irabnya apa? Tanya satu tolak lah ya. Nah, dia sudah spesial irab ya. Kita biasa. Kalau ada masjid nasab, biasanya tidak apa? Pak boleh bertelak ya dan membuat ambil. Jelas. Bagian tiapnya tingkat tinggi ya. Insyaallah kalau kalian sudah tahu beda-beda nafu, kemudian kemampuan bahasa Arabnya sudah cukup ampun. Kaya kalian saja. Ini apa? Ini pelat keres. Tapi ini nasol. Apa namanya? Ini pelat nasol. Walamat nasbi. Ya, kelamaan. Agar kalian dilatih semacam itu, gunakan pelatihan ya, supaya tahu rincian ya. Itu perintahnya nanti kalian kasih khasiah. Nah, tamimah adalah contohnya. Dan ada contoh-contohnya ya, yang sudah kita bahas itu ya. Ikhobis semua. Nah, dari siapa kita berbahas seorang kemampuan kita tadi. Dan kalian harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk meminta apa? Kemudahan. Ingat Allahumma doanya apa? Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jika ada sesuatu yang sulit, kalau Allah memberi kemudahan, akan dimudahkan semua. Nah, baik Allah Taala subhanahu wa taala, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.